Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan materi kita, yaitu tentang kesehatan menurut Islam, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit kanker. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Wada Umar, beliau mengatakan bahwasannya kanker merupakan penyakit yang berbahaya dan mematikan, di mana sekumpulan sel tumbuh tidak terkendali, menyerang jaringan yang berdekatan kemudian menghancurkannya, dan sering menyebar ke bagian tubuh yang lain melalui aliran darah ke kelenjar getah bening di sekitar kanker, atau menyebar ke tempat yang jauh seperti otak, tulang, hati, dan organ yang lainnya. Nah, kanker terjadi apabila sel-sel normal berubah dengan pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga tidak dapat dikendalikan oleh tubuh dan tidak terbentuk. Jadi, sel kanker disebut ganas karena memiliki 3 ciri. Yang pertama, sel kanker tumbuh terus-menerus tidak terkendali, atau terjadi pembelahan sel yang melebihi batas normal sehingga jumlahnya menjadi banyak dan terlihat pembesaran bagian tubuh. Ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, sel kanker menyerang sel-sel dan jaringan di sekitar kanker tersebut sehingga sekitar kanker juga bisa terserang. Kemudian yang ketiga, sel kanker bisa berpindah atau menyebar atau disebut metastase ke jaringan tubuh yang lain melalui sirkulasi darah atau sirkulasi limfe. Nah, ini 3 ciri penyakit kanker atau kanker dikatakan ganas. Nah, ini 3 ciri tersebut. Nah, itu tandanya. Nah, 3 hal inilah yang membedakan kanker yang sifatnya ganas dengan tumor yang sifatnya tidak ganas atau disebut tumor jinak, yang sifatnya hanya tumbuh di tempat tumor saja, tidak menyerang sel dan jaringan di sekitarnya, dan tidak menyebar ke tempat yang lainnya. Nah, ini perbedaannya. Kemudian pengertian kanker, kita juga harus tahu apa sih pengertian kanker itu. Kanker adalah pertumbuhan sel-sel tubuh yang berlebihan, tidak terkendali, mendesak dan merusak sel-sel sehat di sekitarnya, menyerang sel dan juga jaringan di sekitarnya, dan menyebar ke tempat yang lain. Ini adalah pengertian kanker. Kemudian kanker berasal dari sel-sel tertentu dari tubuh. Berdasarkan asal selnya, maka kanker dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kanker yang tumbuh di daerah tertular dari permukaan tubuh seperti kulit atau di bagian yang melapisi bagian permukaan tubuh yang sebelah dalam seperti yang melapisi saluran pencernaan, saluran usus, permukaan dalam hidung, permukaan tenggorokan, permukaan bagian dalam rahim, payudara, prostat, paru-paru, pankreas, usus besar, dan sebagainya. Kanker ini disebut dengan karsinoma. Kemudian yang kedua, kanker yang menyerang lapisan bagian bawah dari kulit atau bagian bawah dari permukaan tubuh bagian dalam seperti jaringan ikat, otot, tulang, tulang rawan, dan lemak, pembuluh darah, dan jaringan penghantar atau pendukung lainnya. Kanker jenis ini disebut sarkoma. Contohnya adalah kanker yang terjadi pada tulang, disebut osteosarkoma. Pada tulang rawan seperti kondrosarkoma. Pada jaringan otot seperti rhabdomyosarkoma. Ini yang jenis kedua. Kemudian yang ketiga, kanker yang menyerang saluran pembentuk darah atau saluran vaskuler yang disebut limfoma, leukemia, dan mieloma. Leukemia merupakan kanker yang terjadi akibat tidak matangnya sel darah yang berkembang di dalam sumsum tulang dan memiliki kecenderungan untuk menumpuk di dalam sirkulasi darah. Sedangkan limfoma adalah jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah, misalnya jaringan limfe, timus, dan sumsum tulang. Limfoma spesifik antara lain adalah penyakit Hodgkin atau kanker kelenjar limfe dan limpa. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kanker yang menyerang jaringan saraf meliputi neuroma, glioma, dan neuroblastoma. Yang kelima, kanker yang menyerang jaringan embrio dan disebut blastoma. Sesuai dengan pengertiannya, kanker dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain. Penyebaran ini bisa melalui beberapa cara. Kita juga harus tahu, yang pertama yaitu menyebar melalui rongga tubuh. Dengan cara ini, kanker dapat menembus organ berongga pada tubuh, misalnya menembus usus atau menembus ovarium, yaitu kandung telur. Nah, caranya dengan menyerang dan menembus rongga tersebut disebut invasi, kemudian tertanam di dalamnya. Yang kedua, melalui aliran limfe. Sebagaimana yang diketahui, kelenjar limfe merupakan salah satu alat pertahanan tubuh. Di sini, kanker menyebar melalui aliran limfe dan merusak sistem pertahanan tubuh. Sehingga, bila pertahanan tubuh rusak, maka kanker akan menyebar ke tempat yang lain melalui kelenjar tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, penyebaran melalui aliran darah merupakan penyebaran yang sering terjadi dan berbahaya. Kenapa? Karena aliran darah ada di seluruh tubuh. Dengan demikian, melalui aliran darah, kanker bisa menyerang seluruh tubuh seperti hati, paru-paru, bahkan ke otak. Nah, sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, pengertian tentang kanker dan bagaimana penyebarannya. Kemudian perlu juga kita harus ketahui bahwasanya keluhan atau gejala-gejala kanker, kita juga harus tahu. Dan ketika kita misalkan ada saudara atau ada tetangga atau ada teman atau mungkin keluarga kita yang mengalami gejala-gejala seperti ini, kita bisa mewaspadainya. Gejala-gejala kanker, pada awalnya ketika menyerang tubuh, kanker belum menimbulkan gejala dan keluhan apapun. Namun, semakin lama akan timbul keluhan dan gejala tersebut. Gejalanya, yaitu yang pertama, yang harus kita waspadai ini. Yang pertama, gejala keluhan lokal di tempat kankernya, yang berupa timbulnya benjolan atau pembengkakan. Kemudian, perendarahan baik dari kulit atau mulut atau muntah darah. Kemudian, saluran nafas, yaitu batuk berdarah. Kemudian, anus, berak yang berdarah. Kemudian, dari vagina atau dari payudara. Kemudian timbulnya luka dan rasa nyeri. Namun nyeri lokal ini baru akan dirasakan apabila kankernya sudah mencapai stadium lanjut. Pada tahap awal, kanker sering tidak menimbulkan rasa sakit. Nah ini, kalau ada gejala seperti ini, kita juga harus waspada seperti itu sehingga kita bisa menanggulangi atau mencegahnya sejak dini. Nah, kemudian yang kedua, yang juga harus perlu kita waspadai, gejala dan keluhan kanker, penyebarannya kanker, yaitu gejala metastatik. Ini apa maksudnya? Yaitu timbulnya keluhan ini disebabkan oleh penyebaran kanker ke lokasi lain dalam tubuh, seperti pembesaran kelenjar getah bening yang dapat dirasakan atau kadang-kadang terlihat di bawah kulit. Kemudian pembesaran hati yang dapat diraba di perut sebelah kanan atas atau sphenogemali, yaitu pembesaran limpa yang dapat diraba di perut atas sebelah kiri, atau gejala dari saraf bila menyerang saraf, seperti hilangnya indera pembauan, gangguan pendengaran, kesulitan menelan, atau yang lainnya. Ini kita perlu waspadai apabila terjadi hal-hal seperti ini yang dirasakan untuk pencegahan sejak dini agar bisa segera tertolong seperti itu. Nah, kemudian gejala yang ketiga, tentunya kita juga harus waspadai karena penyakit kanker ini apabila sudah ganas akan mudah menyebar. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah gejala dan keluhan sistematik. Keluhan ini terjadi karena efek yang jauh dari kanker dan tidak berhubungan dengan penyebaran langsung. seperti berat badan yang terus menerus praktis itu turun, turun dan turun, kemudian tidak ada nafsu makan, badan semakin kurus, kemudian mudah lelah, berkeringat berlebihan terutama di malam hari, kemudian anemia yaitu jumlah sel darah merah dalam tubuh berkurang. Gejala-gejala seperti ini kita harus waspadai. Tentunya kalau misalkan kita belum tahu, harus segera kita merujuk kepada yang lebih mengetahui, terutama kepada dokter pakarnya seperti itu. Nah, gejala-gejala dan keluhan ketiga tadi, nah, umumnya terdapat pada pasien kanker. Namun bukan berarti bahwa orang yang mengalami gejala di atas dapat diartikan sebagai penderita kanker. Kapasitasnya harus melalui pemeriksaan dokter dan cara lab seperti itu. Sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, kita mengenai masalah penyakit kanker, seperti itu kita harus waspada. Nah, bagaimana cara pengobatannya atau apa, kita diuji lab dulu melalui kedokteran, pemeriksaan dokter. Nah, kemudian di hubungannya dengan materi-materi kita tentang berbekam, apakah juga masuk? Insya Allah ini ada hubungannya. Dan materi kita nanti juga kedepannya juga akan tetap bersambung mengenai kanker. Nah, ini masih definisi dan kemudian gejala-gejala yang harus kita ketahui. Dan kemudian nanti kedepannya jenis-jenisnya yang harus kita ketahui, kanker itu apa, bagaimana perkembangannya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada baiknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangannya itu dari saya pribadi, dan mohon maaf atas khilaf atau kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit membuat kita futur atau membuat kita stres atau membuat kita down seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita sehat selalu dan bahagia bersama Al-Quran. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.